Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan dalam masih tentang kitabus shalah, pembahasan tentang salat dalam kitab Minhajul Muslim bab al ibadat. Masuk kepada al-madatul khamisatu fi sujud sahwi, materi yang kelima tentang sujud sahwi. Man saha fi salatihi fazada raka'atan aw sajdatan wa nahwihima wajib 'alaihi ay yasjuda jabran li salatihi sajdataini ba'da tamami salatihi thumma yusallim. Barang siapa yang lupa di dalam salatnya lalu menambah satu rakaat atau menambah satu sujud dan semisalnya, maka dia wajib untuk bersujud dalam rangka mensahkan sholatnya dua sujud setelah selesai menyelesaikan sholat, kemudian setelah itu salam. Wa kadzalika man taraka sunnatan muakkadatan min sunanis salati sahwan fa innahu yasjudu laha qabla salami. Demikian juga yang meninggalkan salah satu sunnah muakkadah di antara sunnah-sunnah salat, maka secara lupa tentunya, maka dia bersujud sujud sahwi sebelum salam. Wadhalika ka ayyat rukata syahuda al-wasata walam yadhkuruhu bil marrah. Sebagaimana orang yang meninggalkan tasyahud awal dan dia tidak ingat sama sekali, au dhakarahu ba'da istatamma qa'iman, atau dia ingat tapi sudah berdiri tegak. Jadi sudah berdiri, sudah mau baca bismillah atau baca alhamdulillah, kita dia baru ingat, oh tadi ini rakaat ketiga, belum tasyahud awal. Fa innahu la yarji'u ilaihi, dia tidak perlu kembali duduk. Wa alaihi ayyasjuda qabla salam, maka dia hendaknya sujud sebelum salam. Kecuali kalau belum tegak berdiri begini, baru akan berdiri, ingat, oh ini rakaat ketiga, baru duduk lagi. Tapi kalau sudah keburu berdiri begini, tegak pas rakaat ketiga dan dia belum tasyahud awal, maka tidak perlu kembali duduk. Namun laksanakan sujud sahwi dua rakaat sebelum salam. Wa kadza man sallama fi min salatihi qabla ayyutimmaha. Demikian juga yang salam ketika salat padahal belum selesai. Mungkin baru dua rakaat sudah salam, atau baru tiga rakaat sudah salam padahal harusnya empat rakaat. Fa innahu ya'udu in qaruba az-zamanu fayutimmu salatihi fayutimmu salatahu wa yasjudu ba'da salami. Maka dia langsung mengulang salatnya atau meneruskan salatnya jika waktunya itu sebentar. Lalu dia selesaikan salatnya wa yasjudu ba'da salam. Lalu kemudian dia sujud setelah salam. Jadi di sini contohnya orang harusnya sholat zuhur 4 rakaat. Sesudah 3 rakaat salam. Selesai itu ketika mau berzikir baru ingat dia, oh tadi baru 3 rakaat. Maka langsung berdiri lagi, tamatkan 1 rakaat lagi. Lalu setelah itu sujud sahwi, di sini sebutkan setelah salam. Bagaimana kalau sebelum salam? Boleh juga sebelum salam. Tapi kalau kemudian ingatnya sudah makan Indomie dulu, ya, sudah makan Indomie, ketika makan Indomie baru ingat, oh tadi baru 3 rakaat, maka ulang lagi dari pertama. Karena sudah berlalu lama. Yang boleh menyempurnakan itu adalah kalau baru sebentar. Ya. Baru zikir. Bagaimana sebentarnya itu? Yaitu sepertinya dia belum beranjak dari tempat duduknya. Tapi kalau dia sudah takbir untuk apa? Untuk sholat rawatib. Pas sholat rawatib rakaat pertama itu sudah dianggap lama. Maka ulangi lagi dari awal. Ya, karena sudah berseling dengan perbuatan yang lain. Wal aslu fi hadza, asalnya dasarnya adalah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya. Faqad sallama sallallahu alaihi wasallam min ats-tsanaitaini fa akhbara bidzalik fa ukhbira bidzalik. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam, lalu beliau diberitahu fa'ada fa'atamma sholata wa sajada ba'da salam, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri lagi menamatkan sholatnya yang 2 rakaat tersebut, lalu salam setelah lalu sujud setelah salam. Kama qama marratan min ar-rak'ati tsaniyati wa lam yatashahhad fa sajada qabla salam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah satu waktu, ya, berdiri untuk rakaat yang ketiga dan belum tasyahud awal, maka beliau sujud sebelum salam, yaitu sujud sahwi. Wa qala idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla atsalatsan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu yasajdataini qabla ayusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Jika seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya dan tidak tahu apakah sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguannya tersebut, lalu dibangunlah di atas yang dia yakini. Contohnya begini, dia yakin sudah 3 rakaat atau baru 3 rakaat, ragu apakah saya sudah sampai 4 atau belum, maka buang yang 4-nya tersebut, anggap masih 3, tamatkan satu lagi. Ya, itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi kaidah usul fikih. Ya, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Keraguan-raguan itu harus dibuang. Ya. Kemudian di sini sebutkan summa yasjuda sajdataini qabla ayusallima, setelah itu dia bersujud 2 sujud, yaitu sujud sahwi sebelum memberikan salam. Karena tadi apa? Karena dia lupa. Karena dia ragu. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah. Jika ternyata ya salatnya itu 5 rakaat, maka yang itu akan diampuni. Karena apa? Karena berarti dia benar-benar lupa. Wa in kana shalla itmaman, jika ternyata memang dia menamatkan 4 rakaat sesuai dengan keyakinannya, maka itu akan apa? Akan membuat benci setan. Kenapa? Setan itu kan suka memberikan was-was. Kemampuan setan itu hanya apa? Hanya memberikan was-was. Tidak ada yang lain. Hanya membuat kita ragu-ragu. Dan manusia yang bisa diganggu setan adalah manusia yang suka ragu-ragu. Ya, makanya jangan ragu-ragu. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ragu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kalau ragu? Sholat istikharah. Sholat istikharah bukan sekali seumur hidup, bukan. Ya. Wah, Ustaz, saya belum waktunya istikharah. Memangnya istikharah cuma buat nganu aja? bahkan kalau mau beli sendal pun ragu-ragu ya, apakah beli Carefeel atau Checkermen ya, Swallow maksudnya. Maka sholat istikharah ya, bukan hanya kalau mau mencari pendamping kamar maksudnya di kos. Wa amma man saha khalfal imami fala sujuda alaih, adapun yang dia lupa di belakang imam maka dia tidak perlu sholat. Inda aktsari ahli ilmi, menurut mayoritas para ulama, lila ayyaswa imamahu fayasjuda ma'ahu liwujubi muttaba'atil imam, kecuali jika imamnya yang lupa ya, imamnya lupa kemudian diingatkan subhanallah lalu kemudian dia menamatkan, maka imam kemudian apa? Sujud sahwi. Makmum wajib sujud sahwi juga. Karena apa? Karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya. Lirtibati salatihi bi salati imamihi, karena salat dia itu, salat seorang makmum itu berkaitan dengan salat imamnya. Buktinya apa? Buktinya kalau makmum salam duluan, salatnya batal semuanya, harus diulangi dari awal. Contohnya makmum udah kebelet, imamnya enggak salam-salam, wah, assalamualaikum salam, batal salatnya. Oh, daripada keluar batal juga. Ya. Waqad sajada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lamassaha wa sajad. Karena para sahabat ridwanullah alaihim pernah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dan bersujud sujud sahwi. Kita lanjutkan kepada madatus tsadi satu, yaitu materi yang keenam, fi kaifiyatus shalah, tentang tata cara salat. Ya, jangan hanya tata cara khitbah saja yang dipelajari, sholat itu lebih penting lagi. Nanti jangan sampai mengkhitbah orang yang tidak tahu sholat ya, dan jangan mau dikhitbah oleh laki-laki yang tidak tahu tata cara sholat, rugi dunia akhirat. Kaifiyatus sholatihiya, tata cara sholat adalah ayyakifal muslimu ba'da dukhuli waqtiha mutatahhiran. Seorang muslim, demikian juga muslimah, berdiri. Ini dasarnya adalah berdiri, ya. Kalau yang duduk yang lain itu adalah karena uzur. Seorang muslim berdiri setelah masuk waktunya, jangan kemudian sebelum masuk waktunya. Mutatahhiran, dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau sudah berhadas, hendaklah bersuci dulu. Kalau hadas kecil maka dengan apa? Dengan berwudu. Kalau hadas besar maka dengan mandi. Masturul aurati, dengan tertutup auratnya. Jadi kalau hanya menutup antara apa namanya, antara pusat dengan lutut, boleh, sah sholatnya, sah, karena itu aurat laki-laki di situ. Tapi, nah sekarang kita tetapinya, berartikah antum ke kampus pakai pakaian seperti itu, menemui rektor pakaian seperti itu, berani tidak? Kalau tidak berani, kenapa? Dengan Allah berani. Nanti masuknya kepada apa? Kepada adab, kepada pencipta kita. Makanya minimal memakai dua kain, yaitu atas bawah, ya. Atau kalau pakai gamis, maka pakai celana lagi atau pakai sarung lagi dalamnya. Jangan pakai apa? Pakai jubah, belum aja dalamnya nggak apa-apa lagi, ya. Jangan seperti itu. Mustaqbilal qiblah, jika dapat mengetahui kiblat, menghadaplah kiblat. Jika kemudian dia tidak tahu kiblat, maka menghadaplah kemana yang dia yakini itu kiblat. Fayuqima laha hatta idza fariga min labdil iqamati rafa'a yadayhi muhadiyan bihima mankibaihi nawiyan as-salata allati arada an yusalliha. Jadi ketika lafaz iqamah selesai, jadi berdiri ketika apa? Bukan ketika kau mati sholat, bukan. Ya. Ketika mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah mulai berdiri. Bukan mulai qomati sholat, bukan. Ya, langsung berdiri. Atau kalau kita sedang sholatnya munfarid, karena memang tidak ada teman lain atau mungkin di perjalanan, maka kita pun qomat dulu. Ya, disunnahkan untuk qomat dahulu. Nah, setelah selesai qomat, maka Rafa'a yadayhi muhadiyan bihima mankibaihi, mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau sejajar dengan kedua telinganya. Kedua-duanya ya, bukan salah satu. Dengan nawian, yaitu berniat melaksanakan sholat yang dia ingin laksanakan. Sholat apa itu? Kalau sholat subuh maka subuh, zuhur maka zuhur, dan niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya. Sambil berkata Allahu Akbar, itulah disebut dengan takbiratul ihram. Wa yad'u yadahu al-yamini 'ala al-yasari fawqa sadrihi, maka dia meletakkan tangan kirinya, tangan kanannya di atas tangan kirinya, tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Dada di mana? Dari sini. Dada ya. Kalau di sini ini leher namanya. Ya, ini leher. Jadi tidak perlu mubalaghah sampai begini. Ya, ini dada juga. Ya, itu terlalu mubalaghah. Biasa saja ya. Dada. Jadi selama masih dalam batasan dada itu masih masuk. Ya. Summa yastaftihu wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim sirran. Kemudian dia doa istiftah. Doa istiftahnya kan ada banyak macam. Yang paling pendek adalah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu yang paling pendek. Yang banyak diajarkan adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotayak wa ba'id baina al-masyriqi wa maghrib, sampai akhir. Setelah itu kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim sirran. Bagaimana kamu baca jahron? Boleh. Ya. Ini perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian saling memusuhan. Wah, si itu kalau bismillahnya sirron. Wah, kalau si itu bismillahnya jahron. Ya. Saya bagaimana? Saya kalau mau lagi sir-sir, mau jahar-jahar. Ya, apalagi kalau antum suatu saat jadi imam di satu tempat yang mereka tidak terbiasa dengan basmalah sir, maka jaharkan daripada jadi fitnah. Ya. Jangan ngeyel. Hatta idza balagha waladdallin, sampai ketika sampai waladdallin. Itu kan mad lazim mutaqal qilmi, jadi harus 6 harokat tamam, ya, sempurna. Qala amin, lalu bacalah amin, summa yaqra'u suratan. Kemudian membaca satu surat atau sebagian dari surat, au ma tayassarahu lahu minal ayatil qur'aniyah, atau beberapa ayat yang dia mudah baca, ya. Contohnya, saya tidak sanggup baca satu surat sampai selesai. Saya sanggupnya hanya baca satu ayat. Silakan baca satu ayat surat Al-Baqarah yang ayat dain, ya. Loh, kenapa? Oh, jangan ayat lain, kepanjangan, itu ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Oke, Al-Baqarah ayat itu saja, ayat sihir saja, ya. Itu pendek itu. Ya, agak pendek lah, cuma setengah halaman, ya. Wattaba'u matatu syayatinu ala mulki Sulaiman wa makafar Sulaiman, dan selanjutnya, ya. Tapi jangan kemudian main-main. Main-main apa? Main-main sehingga apa? Sehingga contohnya, ya, rakaat pertama satu ayat saja, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Kan itu Alif Lam Mim surat Al-Baqarah. Nanti ayat kedua Alif Lam Mim lagi surat Ali Imran. Lalu Alif Lam Mim Ra. La haula wala quwwata illa billah. Itu tidak menjaga keagungan salat, ya. Setelah itu, summa yarfa'u yadayhi hadwa min kibaihi wa yarka'u qailan. Kemudian dia mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya, lalu ruku sambil berkata Allahu Akbar. Fayumakkinu kaffaihi min rukbataihi, lalu kemudian apa? Menggenggamkan, ya, menggenggamkan apa? Telapak tangannya di atas lututnya seperti ini. Kalau ini lutut, ya, digenggamkan begini dengan terbuka, bukan begini, terbuka, ya, digenggam. Kalau ini lututnya begini, ya, bukan begini. Ini di atas lutut, ini di lututnya, ya. Kan ada yang begini, ini lutut, ini begini aja begini, ya. Ada yang di bawahnya malah offside, ya. Makanya kalah dari Jepang. Maka kemudian begini, ya, di lutut, pas tempurung lututnya digenggam dengan seperti ini. Ya. Seperti antum menggenggam bola basket. Kalau suka basket ya. Saya enggak suka karena saya kurang tinggi. Kemudian wa yamuddu sulbahu, dan kemudian meluruskan punggungnya. Wala yarfa'u ra'sahu wala yunakkisuhu bal yamudduhu fi samti dhahrihi. Nah, ini. Jadi kemudian meluruskan punggungnya seperti ini. Kalau ini punggung, ini punggung, ini kepala, lurus. Jangan kepalanya begini. Ya, begini. Jangan kepalanya begini juga ke bawah, melihat di balik apa? Di balik ada apa sih belakang? Jangan. Ya, jadi lurus. Lu antara apa namanya? Punggung dengan kepala lurus. Sehingga apa? Sehingga kalau ditaruh gelas begini di atas punggung tidak akan jatuh. Ya. Makanya kalau orang yang sholatnya benar dan tumanina itu jarang sekali akan sakit punggung. Ya, apalagi ketika rukuknya itu tumanina. Ya, apalagi kalau sholatnya sholat tahajud. Kan itu hampir sama dengan apa? Peregangan, stretching, ya. Begitu. Enak sekali itu. Paling tidak pas sholat subuh. Tsumma yaqulu wa huwa raki'un, kemudian ketika ruku dia mengucapkan subhana rabbiyal azim thalathan au aktsar. Dia ucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih. Lebihnya berapa? Tidak ada batasan. Ya, yang penting apa? Tuma'nina. Yang penting tuma'nina. Tsumma yarfa'u min ruku'i rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi. Kemudian dia bangkit dari rukuknya sambil apa? Sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua apa? Kedua bahunya, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah hatta idza stawa qa'iman fi i'tidalin, sampai ketika dia berdiri tegak seperti ini, tegak. Jadi ketika habis ruku itu langsung tegak dulu begini. Jangan baru begini, baru begini sudah sujud. Tidak, tegak dulu begini, tenang. Ya. Jangan tangannya masih goyang begini. Ya. Tangannya ketika sami Allahu liman hamidah tegak, ya. Lurus. Walaupun ada mengatakan di kembali ke sedekap. Itu yang penting apa? Kita tegak lurus dulu, berdiri begini. Ya. Makanya sebut i'tidal. Artinya adalah apa? Lurus. Ya, lurus. Nah, ketika lurus begini ucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ucapannya dengan apa? Dengan tenang, jangan Rabbana kalam dan Allahu akbar. Tidak, dengan tenang. Ya. Summa yahwi ila sujud, kemudian dia merunduk untuk apa? Untuk sujud. Qailan, sambil mengucapkan Allahu akbar. Fayasjudu fi a'dha'ihi as-sab'ah, maka disujud di atas 7 anggota sujud. Pertama, wajah. Kedua, kafani. Kan kafan? Bukan. 2, telapak tangan. 3 itu ya. Warukbatani, 2 lutut. 5. Wa qadamani, 2 telapak kaki. 7. Ya, itu 7 itu. Wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Mumakkinan jabhatahu wa anfahu minal ardi. Nah, ini yang penting. Dahi dan hidung harus nempel di, ya, kalau tidak di tanah, sajadah, di karpet, yang penting di tempat sujud. Harus nempel. Kenapa? Karena itulah sujud yang sempurna. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru sujud itu adalah dengan hidung, bukan dengan kening. Kenapa? Karena kalau hidung sudah nempel, dahi pasti nempel. Tapi kalau ada yang nempel, hidung belum tentu. Seperti anak-anak kalau sujud, lihat kan? Ya, hanya begini. Ininya tidak apa, tidak nempel. Begini dia, hidungnya di sini. Tapi kalau kita, makanya orang Indonesia biasanya kalau sholat kacamatanya dibuka. Kenapa? Hidungnya pesek. Jadi kalau apa? Kalau mau menempelkan hidung, terhalang kacamata. Jangan tersinggung, kita semuanya sama. Ya. Sini tidak ada jamaah sini ya. Tidak ada yang keturunan Arab. yang adanya Arab maklum atau Arab henti. Sambil berkata subhana rabbiyal a'la thalathan aw aktsar, mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali atau lebih, lebihnya terserah. Wa in da'a bi khairin fa hasan, kalau kemudian berdoa yang baik-baik maka itu baik, itu lebih baik lagi. Contohnya apa? Setelah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma zawijni, Allahumma, contohnya begitu ya. Wah, semangat sekali itu. Boleh saja, siapa yang melarang? Itu doa yang baik kan? Ya. Atau contohnya, karena antum mau menikah ya, masih terhalang oleh kakak perempuan, lalu berdoa Allahumma zawijha, Allahumma zawijha, biar cepat-cepat. Itu baik, baik juga. Ya. Mendoakan untuk ibadah itu baik semuanya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita berdoa untuk saudara kita secara apa? Secara sembunyi-sembunyi, malaikat mengatakan apa? Ya Allah, berikanlah dia yang semisal. Ya. Makanya saya tidak akan mendoakan antum untuk menikah. Ya. Gawat. Ya, nanti diaminkan kena saya lagi. Tapi kalau mendoakan antum sukses, antum apa namanya? Sukses dunia akhirat, saya doakan. Kalau menikah, maaf ya, ya. Silakan sama jomblo saling mendoakan. Nah, kemudian summa yarfa'u minas sujudi qailan, kemudian bangun dari sujud sambil mengatakan Allahu Akbar. Fajalisa muftarishan rijlahu al-yusra jalisan 'alaiha, maka dia duduk dengan mengamparkan, nah, menghamparkan kakinya yang kiri dan duduk di atas kakinya yang kiri. Itu namanya ifrosh, itu ya, seperti itu. Nasiban al-yumna, sambil mengapa? Menegakkan kaki yang kanan, maksudnya telapak kaki yang kanan ditegakkan, bukan miring. Sekarang banyak yang telapak kakinya miring, tapi tegak begini, tegak, ya, bukan miring begitu. Ya. Sakit Ustaz, biasakan. Ya. Kalau dari sejak muda saja sudah tidak biasa, bagaimana sudah besar? Apa doanya biar terbiasa? Tidak ada doanya, cuma niatkan dalam hati, nawaitu paksakan, ya. Aku berniat untuk memaksakan. Ya, harus paksa, ya. Nanti Allah bisa karena dipaksa. Kemudian kita lanjutkan. Sambil mengatakan Rabbi gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, ampuni aku, berikan aku hidayah dan berikan aku rezeki. Thumma yasjudu kama sabaq, kemudian sujud seperti itu lagi. Thumma yanhadu liraq'ati tsalitsaniyah, lalu kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Fayaf'alu fi ma fiha mithla ma fa'ala fil ula, lalu dia lakukan sebagaimana yang dilakukan pada rakaat pertama tadi, tidak perlu diulang. Thumma yajlisu litasyahud, setelah itu, setelah sujud yang kedua, dia duduk tasyahud. Fa in kana tsunaiyah, kalau ternyata salatnya hanya dua rakaat seperti salat subuh, fa innahu yatasyahhadu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertasyahud lalu berselawat, selawat Ibrahimiyah di sini ya, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salam sambil mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi, multafitan ila yamin, sambil menoleh ke kanan. Suma yusallimu muttafitan ila yasar kadzalik, kemudian memberikan salam sambil menoleh ke kiri juga. Itu kalau salatnya salat yang dua rakaat. Fa in kanat ghairu tsunaiyah, jika salatnya bukan salat yang dua rakaat, fa innahu idza qara tasyahud yanhadu mubakkiran rafi'an yadayhi. Nah, jika sudah membaca tasyahud ya, maka dia langsung apa? Langsung berdiri, berdiri takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Yaitu apa? Maka di sini beliau mengambil pendapat bahwa di dalam tasyahud pertama itu tidak perlu ada sholawat. Hanya cukup sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung berdiri lagi takbir. Kalau saya mengambil pendapat, mau rakaat pertama, rakaat kedua, tasyahud pertama, tasyahud kedua, tetap dengan sholawat Ibrahimiyah. Antum mau pakai yang mana? Silahkan cari dalil masing-masing. ya. Mau ikut ini sudah ada dalilnya. Kemudian dia berdiri sambil mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya, fayutimma sholatahu ala hawil ladzi taqaddam, sambil menamatkan sholatnya sebagaimana tadi disebutkan, yaitu sebagaimana tadi yang sudah disebutkan tadi. Ya, illa annahu yaqtasiru fi qiraati al-Fatihati faqat. Tapi ketika membaca hanya cukup Al-Fatihah saja, tidak perlu memakai surat setelahnya. Fa idza faragha jalasa mutawarrikan bi ifdahihi bi warqihi ila al-ardi wa nasaba qadamahu al-yumna wa butuni asabi'iha ila al-ard. Jika dia sudah selesai, maka dia duduk mutawarrik. Kenapa sebut tawarruk? Tawarruk itu diambil dari kata warok. Bukan warok, ya. Kalau warokun pakai kaf itu artinya kertas. Tapi warokun pakai kaf itu adalah paha. Ya, paha. Mulai dari mana? Mulai dari lutut sampai ke pangkal paha itu adalah warok. Makanya kalau ke Mesir, ya, beli ayam warok itu dikasih paha-pahanya. Ya. Maka sebut tawarruk. Ya, dengan apa? Bi ifdhaihi bi warqihi, dengan apa? Dengan dia duduk berselimput begitu ya, di atas warqinya, di atas pahanya tersebut, ya. Ilal ard, ke tanah. Jadi yang masuk, yang apa, yang duduk ke tanah itu adalah paha yang mana? Paha yang kiri. Ya, paha yang kiri. Wa nasaba qadamahul yumna, lambil menegakkan kaki telapak kaki kanan yang kanan dengan apa? Dengan jari jemari dari telapak kaki kanan itu menempel di tanah. Ya. Sudah bisa dibayangkan ya? Pasti sudah pernah. Karena kalau saya praktekkan tidak kelihatan juga di situ. Ini juga bukan buat gambar ya. Al-muhim seperti itu ya. Semuanya sudah bisa membayangkan karena sudah melaksanakannya. Summa yatasyahadu wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertasyahud dan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasta'idu billahi min 'adzabi jahannam wa 'adzabin nar wa 'adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Maka kemudian dia berminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat. Pertama dari azab kubur, kemudian dari azab jahannam, kemudian dari azab kubur, kemudian dari azab dari fitnah hidup dan mati, dan juga dari fitnah masih ad-dajjal. Lalu kemudian dia yusallimu jahran, mengucapkan salam dengan keras sambil mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi, sambil melihat atau menengok ke kanan. Kemudian yusallimu taslimatan tsaniatan multafitan ila yasari wa illam yakun bihi ahad. Kemudian dia bersalam sambil menengok ke kiri walaupun tidak ada orang di sebelahnya. Ya. Justru kalau tadinya tidak ada orang, ketika assalamualaikum, waalaikumsalam, kan kaget ya. Baik, sebentar. Sebelum kita lanjutkan kepada yang ketujuh, al-madatus sabi'ah, materi yang ketujuh, fi hukmil jama'ati wal imamati wal masbuqi, dalam hukum solat jama'ah, berimam atau dalam keimaman, dan masbuq. Masbuq ini apa? Bukan masnya buku ya. Masbuq ini dari sabaqa yasbiqu, sabaqan artinya yang didahului ya, yang didahului. Baik. Hukumnya salatul jama'ati sunnatun wajibatun fi haqqi kulli mu'minin lam yamna'hu 'udhrun fi huduriha. Salat jama'ah itu adalah sunnah yang wajib. Jadi beliau tidak mengatakan wajib secara saklek ya. Tapi sunnah yang diwajibkan maksudnya adalah lebih daripada muakkadah ya. Dalam hak setiap mukmin yang tidak ada uzur untuk menghadirinya. Wa dzalika liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamanna fihim salatul jama'ati illa istahwadha alaihim asyaitan. Tidak ada tiga orang di satu kampung atau di satu lembah dan ternyata tidak didirikan sholat jamaah dalamnya kecuali setan akan menguasai mereka. Fa'alaikum birjamaah, hendaklah kalian berjamaah. Kenapa? Fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sungguhnya serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Ya, antum masih sendirian makan serigala nanti. Kok jadi gitu ya? Itu tafsir sesat ya, jangan diikuti. Kalau dalam apa, dalam tafsir itu kan ada tafsir jalan lain. Nah, ini bukan jalan lain, jalan lain. Ya. Jangan diikuti. Dan terjemah juga kan ada tiga. Terjemah letter lux, terjemah bebas, dan yang ketiga terjemah liar. Nah, ini terjemah liar ini. Ya. Jangan diikuti. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwa dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu, aku sudah mempunyai keinginan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu apa, lalu dinyalakan apinya. Summa amuru bisolati fayu'adzanu laha. Lalu kemudian aku akan memerintahkan solat lalu dikumandangkan untuk solat. Summa amuru rajulan fayu'umman nas. Lalu aku akan memerintahkan satu orang laki-laki yang akan mengimami solat. Summa ukhalafa ila rijalin la yashhaduna solah. Lalu kemudian aku pergi untuk melihat kaum laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah. Fauharriku alaihim buyutahum, lalu kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang tidak sholat jamaah di masjid. Ya, walaupun kalau menurut jumhur ulama, sholat jamaah di masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya sunnah muakkadah. Tapi sebagian, apalagi dalam mazhab Hanabilah, itu mewajibkan. Kalau sholat jamaah itu ditegakkan, insya Allah tidak ada masjid yang cukup. Buktinya apa? Buktinya lihat ketika Jumatan, ada masjid yang cukup. Rata-rata luber sampai ke jalan, ya. Rata-rata demikian masjid-masjid itu, ya, luber sampai ke jalan. Itu pun masih banyak yang belum sholat. Ya, yang pakai motor. Oke, mungkin kita uzur mungkin sedang safar, ya. Tapi kalau sedang safar jangan dekat-dekat masjid lah lewatnya. Membuat orang suudzon. Kalau semuanya subhanallah ya. Jumlah umat Islam apakah ada di masjid ketika sholat Jumat? Tidak. Kenapa? Masih banyak yang tidak Jumatan. Ya. Masih banyak sekali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa qauluhu lirrajuli al-a'ma alladhi qala lahu. Kemudian sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang buta, lihat ini, laki-laki yang buta ya, yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid, aku tidak punya pemandu yang menuntunku ke masjid. Farakhasa lahu. Lalu Nabi SAW memberikan keringanan baginya untuk tidak salat berjamaah. Falamma walla da'ahu, dan ketika orang buta itu berpaling, Nabi SAW memanggilnya. Faqala hal tasma'u nida'a bis-shalah, apakah engkau mendengar panggilan salat? Maksudnya apa? Mendengar azan? Faqala na'am, ya aku mendengar. Qala fa'ajib, kalau begitu jawablah, maksudnya apa? Ya datang ke masjid kalau dengar. Artinya apa? Kan bisa mengikuti suara azan. Ya, untuk ke masjid. Karena selama masih terdengar azan, karena kalau pada zaman Nabi SAW itu kan tidak pakai tidak pakai speaker, tidak pakai toa, ya. Jadi jarak apa namanya, jarak tempuh suara itu kan tidak begitu jauh seperti sekarang. Kalau sekarang kan azan di mana, masjidnya di mana, ya. Ya mending kalau buat azan, nah, ini kalau buat teriak-teriak, ya. Masa Nisa Sabian di masjid, ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu karena kebodohan kita sebagai umat Islam. Kita katakan kita saja, bukan mereka, karena mereka juga adalah kita, ya. Yang kita belum sanggup untuk mendakwahinya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha salat al-jama'ah illa munafiqun ma'lum nifaq. Dan aku sudah melihat kami. Ra'aytuna, aku melihat kami. Ya, aku melihat kami, yaitu melihat para sahabat, bahwa tidak ada orang yang tidak yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang betul-betul diketahui kemunafikannya. Walaupun dalam salah satu riwayat orang munafik pun paling rajin sholat, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainal tsnaini hatta yuqama fi shaff. Ya. Bahkan ada seorang laki-laki yang dipaksa datang, yang kemudian diberdirikan di antara shaff agar apa? Dia sholat berjamaah, dipaksa. Sampai demikian. Kalau sekarang, kalau orang diajak sholat berjamaah, ya illah soalim. Ya, kalau katakan duluan, dia boro-boro. Ya, duluan. Ketika berangkat ke masjid dia masih nongkrong, kita pulang ke masjid masih nongkrong, kemudian kita berangkat sholat yang lainnya pun masih nongkrong. Makanya ada seorang da'i dulu yang memang beliau agak pemberani, ya. Ketika sudah azan sholat asar kalau tidak salah itu, beliau akan berangkat ke masjid naik mobil waktu itu. Lihat pemuda-pemuda masih nongkrong-nongkrong, belum beranjak dari tempat nongkrongnya setelah azan. Berhenti dia langsung, Assalamualaikum. Ini muslim semua, alhamdulillah hai muslim, tayyib, kata dia. Saya agak sedikit heran, kata dai tersebut. Herannya apa, Syekh, kata dia? Herannya begini, laki-laki kan? Iya. Tadi dengar azan? Iya. Terus kenapa belum ke masjid? Kalau perempuan saya paham, mungkin sedang halangan. Kalian ini halangannya apa? Sedang haid, ya, kata dia. Akhirnya pada pergi ke masjid semua, ya. Walaupun sedang mimisan, bukan alasan. Karena mimisan bukan darah haid yang menyebabkan tidak boleh sholat, ya. Bahkan di beberapa tempat, subhanallah, ya, ada yang kaum ibu-ibunya lebih semangat sholat ke masjid daripada kaum bapaknya. Subuh itu yang laki-laki adalah imam, muadzin, makmum satu, ibu-ibunya belakang banyak. Ada mungkin 12, ya, masya Allah. Memang di mana-mana namanya imam tuh makmumnya banyak. 2, fadluha, keutamaannya. Keutamaan fadlu sholat jamaah kabir. Keutamaan sholat jamaah itu besar, ya. Wa ajruha azimun, dan pahalanya juga sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda, "Shalatul jama'ati tafdhulu shalatal fadhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin tazidu 'ala salatihi fi baitihi wa salatuhu fi suqihi bi 27 darajah." Salat seorang laki-laki di dalam jamaah itu lebih dibandingkan dia salat di rumahnya atau salat di pasarnya atau di kiosnya 20 sekian derajat lebih banyak pahalanya. Wa dzalika anna hadum idza tawaddaa, hal itu. Kenapa sampai 27 derajat? Karena jika salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya, summa atal masjida la yuridu illa salata, lalu kemudian dia datang ke masjid hanya ingin sholat saja, bukan ingin lain. Ini kan mungkin ada, ini seudon saya datang ke masjid Salaman bukan untuk sholat, tapi untuk melihat jamaah yang di belakang, makanya cari shof paling belakang. Ini seudon saya yang pernah muda ya, dan sekarang pun masih muda. Gak ada yang nanya kan? Iya, makanya saya jawab. Kemudian jadi lupa. Falam yakhthu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah. Maka tidak satu langkah pun dia langkahkan kecuali akan mengangkat derajat dengan langkahnya tersebut, dan satu langkah. Wa hatta anhu biha khathiatan, dan kemudian langkah yang lain itu akan menghapuskan satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Ya. Jadi setiap satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat sampai masuk masjid. Dan saya tidak tahu apakah ini bisa dikiaskan dengan putaran roda motor, saya tidak yakin. Ya. Saya tidak yakin, atau putaran roda sepeda saya tidak yakin. Satu kayu tidak, saya tidak yakin. Karena di sini sebutnya langkah. Makanya paling afdol ke masjid itu adalah pakai jalan kaki, kecuali kalau jalan kaki itu akan ketinggalan takbir pertama. Ya. Kemudian wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat salatu tahbisuh, dan jika dia masuk masjid maka dia sudah dihitung dalam salat selama dia ditahan karena salat. Maksudnya mungkin salatnya belum diberdirikan, belum dilaksanakan, dia terus di masjid, maka selama di masjid itu karena tadi inginnya adalah salat sudah dianggap sedang melaksanakan salat. Ya, wal malaikatu salluna ala ahadikum madama fi majlisihi ladhi salla fihi, dan para malaikat bersolawat, artinya adalah mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih di tempat duduk dia solat. Ya, artinya belum keluar dari masjid. Ya, summa fihi yaquluna, kemudian berkata Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith. Jadi para malaikat itu mendoakannya apa? Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia selama dia belum berhadas. Ya. Jadi selama belum membuang angin atau membuang apapun itulah yang menyebabkan hadas. Salisan aqalluha, yang ketiga minimalnya. Aqallu salatul jama'ati itsnani. Salat jamaah minimal dua orang, tentu saja ya kalau satu sudah munfarid. Al imamu wa khairu ma'ahu, seorang imam dan yang lainnya. Wa kullama katsara al-'adadu kana ahabba ila Allah Ta'ala, semakin banyak jumlahnya maka semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salat seorang laki-laki dengan laki-laki lain itu lebih mulia dibandingkan dengan salat sendirian, dan salatnya dengan dua laki-laki itu lebih mulia dibandingkan salat dengan satu laki-laki. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala, selama semakin banyak maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Kemudian wa kaunuha fil masjid afdal, dan lebih baik di masjid bukan di rumah atau di kamar. Ya. Wal masjidul ba'idu afdalu minal qarib, dan masjid yang jauh lebih baik daripada masjid yang dekat, kecuali ini ada kecuali juga ya. Kalau sepertinya orang semua mencari masjid jauh, masjid dekat ini mati ya, jangan. Ya. Dan dalam hal ini saya lebih sependapat dengan memakmurkan masjid yang sekitar, apalagi masjid sekitar itu ternyata tidak ada makmurkan kecuali kita. Ya. Walaupun kemudian ketika sudah makmur direbut orang. Ada kejadian banyak, ya. Asalnya masjid terbengkalaikan, kemudian dimakmurkan dan kajian. Nah, kemudian ada yang merasa kepanasan, lalu apa namanya? Mengusir kajian, setelah itu sepi lagi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sering terjadi seperti itu. Pernah merasakan ya? Pernah ya? Pernah ya tahun lalu ya? Baru dua kali ajaran sudah diusir ya. Biasa sajalah, ya. Bumi Allah itu luas. Tapi insya Allah kalau yang kajian dekat rumah saya tidak akan bisa diusir, ya. Kenapa? Saya tanggung jawab kok, ya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Liqaulis Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna a'zaman nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamsya. Orang yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh jalan berjalannya. Ini maksudnya adalah kalau di tempatnya tidak ada dekat masjid. Kalau ada masjid dekat rumahnya, maka ke dekat rumahnya. Ya. Jangan sampai menuju masjid yang jauh bahkan sampai pakai mobil. Ah, tidak perlu. Ini kan jalan kaki bukan pakai mobil. Jalan kaki. Kita di Indonesia bersyukur, ya, karena kemarin seperti ada tetangga saya diundang anaknya ke Inggris selama 3 bulan, ya, sampai habis visa lah 3 bulan di sana, visa kunjungan. Suasananya enak katanya, yaitu udaranya segala macamnya. Tapi satu yang tidak enak dan itu sangat fundamental, yaitu apa? Jauh ke masjid. Mau sholat Jumat saja pakai mobil sampai 3 jam. Lalu bagaimana mau sholat jamaah? Kita yang masjidnya dekat pun jarang-jarang mau ke masjid. Terutama sholat subuh. Wah, mata masih rapat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, syuhudun nisa ilaha. Bagaimana perempuan jika ikut hadir dalam sholat berjamaah? Walinisa ayyashhadna salatal jama'ati fil masajid in aminatil fitnatu walam yukhsha adha. Nah, ini ada syaratnya. Perempuan boleh ikut salat berjamaah di masjid dengan dua syarat. Pertama, aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu adalah apa? Adalah dia tidak berpakaian yang menimbulkan fitnah, yang tidak menyebabkan laki-laki melirik. Ya. Contohnya, mau pergi ke masjid pakai pakaian bling-bling, ya, kena cahaya sampai orang silau melihatnya. Atau apa namanya, pakai yang berbunga-bunga sehingga setiap orang melihat pun berbunga-bunga. Atau apa, pakai parfum yang setiap dia lewat orang langsung berfantasi mencium parfumnya. Itu tidak boleh kalau demikian. Atau apa, bersolek sehingga apa, sehingga bibirnya seperti vampire habis memangsa korbannya, ya, saking merahnya. Kemudian matanya seperti habis dipukulin, ada hijau biru, ya, dan kelopak mata seperti alien. Itu apa, kelip-kelip ketika berkedip itu cling-cling, ya. Maka itu tidak aman dari fitnah. Kemudian kedua, aman dari gangguan. Nah, contohnya apa? Memang daerahnya daerah yang aman. Kalau sepertinya daerahnya bukan daerah yang aman, karena ada kan daerah itu, walaupun orangnya sudah nutup orang diganggu, ya. Nah, kalau seperti itu maka tidak perlu ke masjid. Bahkan tidak boleh ke masjid, ya. Kecuali kalau didampingi oleh imamnya yang gagah berani. Siapa mengganggu, sikat, ya. Senggol, bacok, ya. Seperti itu. Laki-laki di dalam membela istrinya harus seperti itu, ya. Dia dirinya dihina, santai-santai, istrinya dihina, hantam, ya. Itu namanya laki-laki. Kalau tidak berarti lekong. Nabi SAW bersabda, La tamna'u ima Allahi masajid Allahi wal yakhrujna tafilat, ya. Jadi janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah, maka keluarlah tafilat. Apa artinya tafilat? Ghairu mutatayyibat, tanpa memakai parfum. Fa in masjidit thayyiban, fala yahillu laha syuhuda salatil jamaah fil masjid. Jika sudah pakai parfum maka tidak boleh untuk hadir salat berjamaah. Maksud parfum di sini adalah apa? Parfum yang sampai kecium kalau dia lewat. Kalau hanya sekedar deodorannya tidak masalah. Ya. Jangan kemudian ah kan tidak boleh pakai parfum, terus bau kelek, enggak seperti itu. Silahkan, ya. Jangan sampai bau hapuk segala macam, ya. Bau hapuk, bau kaos kaki. Tidak. Ya. Yang penting jangan sampai ngahiliwir, ngahiliwirkan semerbak begitu ya. Sehingga 10 meter sebelum datang sudah kecium, 20 meter sudah pergi masih kecium. Jangan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhoran fala tashhad ma'ana al-insya'a al-akhirah. Barang siapa yang salat yang memakai bukhur, wangian, maka tidak boleh untuk ikut bersama kami salat isya yang kedua. Maksudnya salat isya, karena ada isya al-ula, dulu isya ula itu ada salat maghrib. Kenapa sebut isya? Karena sudah gelap juga. Ya, isya akhirah salat isya. Wa salatul mar'ati fi baitiha afdal, tapi perempuan salat di rumahnya lebih baik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik daripada, lebih baik buat mereka. Tapi di sinilah manusia tidak bersyukur. Itu apa? Ketika laki-laki dengan kebebasannya disuruh ke masjid, betah di rumah. Perempuan dengan segala keterbatasannya disuruh di rumah malah suka keluar. Betul tidak? Ya. Contohnya, yang punya rambut lurus dikeriting, yang punya rambut keriting direbonding. Sama dengan orang beli pisang goreng. Aduh, mang tiisnya. Panasin, dipanasin. Udah panas, mau makan ditiup-tiup biar dingin baru dimakan. Kejadian kan? Iya. Cek semangat teh, saya bolok lah. Ya. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Al-khuruju wal masyu ilaiha. Keluar dan berjalan menuju salat. Jamaah, yustahabbu liman kharaja min baitihi ilal masjid ayu qaddima rijlahu al-yumna. Bagi orang yang ingin keluar menuju masjid dari rumahnya, dari tempat kosnya, dari tempat tinggalnya, maka disunnahkan untuk keluar dengan tangan kiri, artinya kaki kanan. Kan tidak mungkin tangan kanan kaki kanan, ya. Dengan kanan kaki kanannya dulu sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya sampai situ cukup. Tapi kalau mau lengkap ini, Allahumma inna a'udzubika an adhalla wa an adhila al-udhalla wa an azila an uzalla wa adzima adzama wa ajhal ayha alayya. Itu sebenarnya doa untuk keluar rumah selain bukan apa namanya, bukan hanya untuk keluar ke masjid saja, ya. Kemudian Allah minna salaka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqil mamshi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa sakhatik wa ittiqa mardatik as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfir li dhunubi jami'an. Namun sebenarnya begini, ikhwati fillah, kita lanjutkan saja langsung bahwa yang sering dituliskan oleh para ulama adalah pertama tadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang terakhir adalah apa? Allahumma ij'al fi qabri nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an ayamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran. Allahumma azim li nufiya nuran. Ada yang mengatakan juga riwayat yang lain, Allahumma ij'alni nuran, ya. Atau Allahumma ij'alni nuran. Jadi yang penting itulah yang paling pertama dengan paling akhir, yang banyak diajarkan. Adapun yang kedua yang tadi apa? Allahumma inna a'udzubika an adzilla aw adzalla wa anazilla uzalla wa adzlima adzlama wa najhala ijhala alayya, itu untuk keluar kemanapun, ya, keluar dari rumah maksudnya. Summa yamshi bisakinatin wa waqarin, kemudian berjalan dengan tenang dan syahdu. Ya, tidak terburu-buru, tidak seperti dikejar anjing, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ataitumus salata fa 'alaikum bisakinah." Jika engkau ingin mendatangi salat, maka hendaklah dengan tenang. "Fama adraktum fa shallu wa ma fatakum fatimmu." yang engkau dapatkan maka ikutlah sholatnya, yang tertinggal maka sempurnakan. Tapi kemudian para ulama yang lain menyebutkan bahwa kita tidak boleh terburu-buru kalau sudah mendengar qomat. Artinya pas dengar qomat kebanyakan orang kan kalau sudah dengar qomat, wah curr, langsung sprinter semuanya ya. Langsung 100 km per jam. Justru kalau sudah dengar qomat tenang saja. Ya. Sekarang ini kalau sudah dengar qomat, apalagi salamannya itunya dari kayu, kedengar lari-lari. Harusnya kalau mau cepat-cepat adalah sebelum qomat. Ya. Fa idza wasala ilal masjid qaddama rijlahu al-yumna, jika dia masuk masjid, maka dahulukan kaki yang kanan. Lalu berkata, bismillah, a'udzubillah hil azim wa bijahil karim wa bi sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Panjang ya? Itu yang lengkapnya seperti itu. Yang sering di kalau sepertinya saya cuma hafal saja Allah al-maftahli abwaaba rahmatik ya sudah, daripada tidak. Daripada masuk masjid, bukannya doa ya, malah cengar-cengir sana sini. Apakah boleh masuk masjid dengan mengucapkan salam? Boleh. Ya. Yaitu apa? Kita ucapkan doa dulu lalu kemudian salam. Assalamualaikum. Ya. Wala yajlisu hatta yusalli tahiyatal masjid. Dan jangan dia duduk sampai salat tahiyatul masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat. Illa ayyakuna fi waqti thulu'i syamsi aw ghurubiha, kecuali pada waktu terbitnya matahari dan waktu terbenam matahari, yaitu menjelang duha dengan menjelang maghrib, karena itu waktu yang terlarang untuk sholat. Walaupun kemudian para ulama mengatakan bahwa terlarang sholat itu selain untuk sholat yang tidak disunnahkan, tapi kalau disunnahkan seperti sholat tahiyatul masjid, maka tidak ada waktu larangan sholat. Ya, seperti itu. Fa'innahu yajlisu wa la yusalli, maka dia duduk dan tidak sholat. Nah, kita mau mengambil pendapat ini pun tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Karena ini masalah khilaf di antara para ulama. Linayhi sallallahu alaihi wasallam an salati fi hadaini waqtaini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat dalam dua waktu ini. Wa idza arana lil khuruj min masjid qaddama rijlahu al-yusra, jika ingin keluar dari masjid maka dahulukan kaki yang kiri. Ya. Wa qala ma yaqulu 'inda dukhulihi, dan ucapkan sebagaimana ucapan masuk tadi, yaitu bismillah a'udzubillahi azim minasyaitonir rajim biwajhil karim wasultanil qadim minasyaitonir rajim Allahumma, dan sampainya, tapi yang terakhirnya diganti dengan waftahli abwaaba fadlik, atau mungkin yang sering kita hafal Allahumma waftahli abwaaba min abwa bi fadlik, boleh saja ya, daripada tidak berdoa sama sekali. Ya, seperti itu. Taib ikhwati fillah, masalah imamah ini sangat panjang. Ya, lihat berapa halaman. Ini bisa satu kajian penuh untuk imamah saja. Maka untuk imamah ini kita pending sampai pertemuan yang besok, karena antum semua calon imam, ya. Walaupun makmumnya cuma satu, enggak lah, ya. Memang tidak punya keturunan, ya. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Tafadhalu. Silakan bagi ulama sekalian dan ulama sekalian yang bertanya. Saya ikhwan, silakan anda bertanya. Kertas-kertas di belakang tuh sudah mulai berterbangan. Ya. Foto. Yang dimaksud keluar masuk masjid itu yang pintunya, gerbangnya atau tempat melepas sandal? Yang maksud masuk masjid adalah ruang utama masjid. Jadi pintunya? Ya, seperti ini. ya. Kalau itu emperan masjid, bukan masjid, ya. Wallahu a'lam. Afwan. Ada lagi? Sutra belum sampai. Sama itu kalau terkait adab-adab masuk masjid, itu apakah bulan itu untuk masuk ke musola? Kenapa? Masuk ke musola. Di dalam Islam, masjid musola sama saja. Bedanya apa? Bedanya ada yang didirikan sholat Jumat di dalamnya, ada yang tidak didirikan sholat Jumat. Maka kalau didirikan sholat Jumat, sebutnya adalah jamiah. Ya. Kalau tidak hanya sekedar masjid saja, begitu. Maka adab-adabnya sama saja selama itu tempat dikhususkan untuk sholat dan bukan untuk yang lain. Ya. Gitu. Sama kalau masuk ke tempat duduk itu ada yang tersendiri atau enggak? Apanya? Masuk ke tempat duduk. Hah? Itu ada adabnya. Ya, masuk ke tempat wudu itu disamakan dengan masuk ke kamar mandi. Ya, yaitu masuk tangan kanan dulu. Kaki kiri. Ya. Seperti itu. Dan berdoa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seperti itu. Atau. Kita baca dulu. Al-Barfik, jika witir satu rakaat duduk tahiyat akhirnya iftirash atau tawarruk. Ya, jika witir satu rakaat iftirash tawarruk, maka itu perbedaan pendapat, ya. Jadi kalau yang mengambil pendapat selain bahwa kalau kurang dari 3 rakaat itu iftirash, maka iftirash. Jika yang mengambil pendapat bahwa yang penting tasyahud akhir itu tawarruk, maka tawarruk. Maka silahkan yang manapun. Tapi jika ini witir ya, tidak akan berjamaah kalau witir. Mungkin, yaitu kalau sholat tarawih contohnya. Kalau sholat tarawih kan mungkin karena imamnya bacaannya enak, jadi orang datang banyak. Itu kadang-kadang kita sulit untuk sholat, untuk apa, duduk tawarruk. Maka iftirash saja. Ya, ya kan? Kalau seperti sudah padat gitu kan. Apalagi kalau di Mesir itu, kalau sepertinya sudah di masjid Amr bin As yang didirikan oleh sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu, kalau sholat di situ, kemudian imamnya adalah Syekh Muhammad Jibril, itu subhanallah, ya, sampai untuk sujud saja itu hanya tersisa sedikit. Kadang-kadang kita sujud itu langsung nempel ke kaki orang, apalagi sebelah betul-betul rapat, ya, tidak ada ruang buat setan begini. Maka tidak bisa duduk apa namanya untuk duduk tawarruk itu tidak bisa. Itu iftirash, ya. Wallahu a'lam. Saya mengikuti pendapat ulama yang mensunahkan cadar. Siapa namanya? Ya. Itu saya meneruskan pertanyaan depan saya. Dan saya menggunakannya apabila saya sholat di masjid yang hijab antara ikhwan dan akhwatnya kurang sempurna, bahkan tidak dihijab pembatas, apakah saya harus memakai justru harus melepas cadar? Kalau yang mengatakan sunnah, ya, maka lepas, ya, lepas. Karena apa? Karena yang disuruh memakai itu adalah apa? Adalah yang mewajibkan. Sehingga ketika ada laki-laki asing yang apa namanya, yang melihat itu menjadi haram. Sehingga bukan memakai cadar, tapi kainnya diturunkan begini, bukan pakai cadar. Ya. Seperti itu. Namun, jika memang dikhawatirkan, ya, bahwasanya wajah anti itu memang membuat fitnah, sehingga orang menjadi sholat tidak khusyuk, maka silakan tutupi ketika sholat. Tapi secara hukum asalnya adalah seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika sedang tawaf, ketika berpapasan dengan laki-laki lain, ditutup mukanya, ya. Ketika tidak ada, buka lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan percaya tanya, ya, siapa yang nanya. Bagaimana ketentuan berdoa ketika sujud dalam sholat? Ketentuannya begini. Adalah doanya yang pertama, doanya yang baik-baik. Kedua, memang di sini ada pendapat, ada perbedaan pendapat ulama. Bolehkah dengan bahasa selain Arab atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau bahasa selain Arab itu tidak boleh diucapkan, tapi dalam hati saja. Tapi apa namanya? Saya mengambil pendapat boleh dengan bahasa non Arab walaupun diucapkan. Ya, kenapa? Karena secara umum Nabi SAW memerintahkan kita untuk fa'akthiru minad du'a, perbanyak doa, dan tidak disyaratkan dengan memakai bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab maka itu adalah khair. Itu lebih baik. Ya, contohnya Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla, dan seperti doa-doa di dalam Al-Qur'an, ya. Lebih utama mana berdoa dalam sujud terakhir atau sebelum salam? Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa doa itu dikhususkan pada sujud terakhir, tapi dalam semua sujud di dalam sholat. Maka bagi orang yang melamakan sujud terakhir untuk berdoa, itu perlu mendatangkan dalilnya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita berdoa itu di setiap sujud, mulai dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Makanya kalau kita punya banyak permintaan, bagi-bagilah dalam setiap sujud itu, biar tidak ada sujud yang lebih lama. Ya. Bagaimana dengan sebelum salam? Nah, memang di sini sebelum salam pun adalah keutamaan, namun yang paling utama adalah ketika sujud. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu 'abdun ila rabbih fa huwa sajid." Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya yaitu ketika sedang bersujud. Ya. Wallahu a'lam. Kita tamatkan dulu satu lagi. Bagaimanakah hukumnya seorang wanita sholat dengan gamis sepanjang mata kaki saja, atau hanya sebatas tanah, tidak menyapu lantai, lalu ia memakai kaki, apakah sholatnya sah? Oh, pakai kaos kaki ya? Insya Allah sah, tapi kalau memakai sarung lagi itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Kenapa? Karena walaupun bagaimana kaos kaki kan masih membentuk kaki. Ya. Tapi secara umum itu sudah menutupi aurat. Ya. Namun kalau dia memakai sarung lagi itu adalah lebih afdal. Wallahu a'lam. Baik. Yang mananya? Yang 178. Yang 178 yang mana? Adapun yang lupa, yang orang yang lupa di belakang imam, maka dia tidak perlu sujud. Kenapa? Sujud menurut kebanyakan ulama, kecuali jika imamnya lupa, maka dia sujud bersama imam, karena wajib mengikuti imam, karena sholatnya itu berkaitan dengan sholat imam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pernah sujud bersama Nabi SAW ketika beliau lupa dan sujud. Jadi kalau misalkan kita pas saat sholat, pas makmum, kita nggak perlu. Antum lupa apa kira-kira kalau saat berjamaah? Bacaan, lupa bacaan. Jadi pas ruku gitu ngelamun gitu nggak baca. Bisa. Saya tidak pernah membayangkan ya, orang yang sholat berjamaah kemudian bisa lupa, itu tak pernah membayangkan. Ya itu tidak apa, tidak masalah ya. Yang jelas apa, seorang makmum itu tidak boleh melebihi gerakan imam. Ya. Kalau dia lupa sendirinya itu sudah tercover oleh imam insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Nanti satu lagi. Yang tadi kan tuh nanya Pak Hafiz, diwudukan sama seperti kalau mandi? Ya, disamakan. Apa boleh kita berbicara saat di tempat wudu gitu? Kan kalau di normal ini tidak boleh bicara. Nah, secara umum bahwasanya di tempat wudu itu, kalau hukumnya itu, ya, hukumnya tidak sama dengan hukum di WC. Ya, kenapa? Karena setelah berwudu kan kita disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? La ilaha illallah wa tahu la syarikalah la umuku hamdu wa lakul syukadir Allahumma ja'alni minal mutawabina wa ja'alni mutahirin. Dan itu seperti itu tidak diperbolehkan di WC. Makanya kan kalau antum nanti punya rumah, itu antara WC dan kamar mandi pisahkan agar kamar mandi khusus bisa untuk berwudu. Ya, karena berwudu di WC itu adalah makruh menurut mayoritas ulama. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Kalau misalnya itu kita sujud anggotanya itu lebih dari 7, misalnya kita naruh tas di depan, jadi saat kita sujud dada kita itu kena tasnya, itu gimana sebetulnya? Kan tas bukan tanah, kecuali kalau antum tempelkan tanahnya ke dada, dan dadanya ke tanah. Ya tidak masalah, itu tidak masalah. Sekarang begini, yang dihitung itu adalah nempel ke tanah, bukan nempel ke yang di atas tanah. Ya, yang nempel ke alasnya. Jadi kalau sepertinya ketika sujud, karena ada di atas, jadi dada ikut nempel, perut ikut nempel, itu tidak dihitung. Kecuali kalau memang sengaja, tanpa ada itu pun ditempelkan semua, itu bukan sujud namanya, itu namanya apa? Ngadapang. Ya, atau kalau dalam kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Sedang tengkurap, ya, gitu. Push up itu namanya, buat sujud. Wallahu a'lam. Ya. Kalau salat berjamaah dua orang, imam dan satu makmum itu sejajar atau mungkin ada selisih? Ada pembahasannya dalam imamah ini. Ya, biar tidak mendahului. Ya, dalam imamah ada pembahasannya. Sama dengan itu, biar penasaran. Ada lagi? Kalau yang itu tadi pendapat yang kuatnya apa? Ya itu saya tidak bisa mengatakan yang kuat, dua-duanya berdalilnya sama-sama kuat. Ya. Jadi antara yang duduk iftirash dengan tawaruk pas tahiyat terakhir, selain yang di atas yang dua rakaat itu mau ini mau itu, kata ini kuat ini, kata itu kuat itu. Ya, maka boleh dilaksanakan dua-duanya sebenarnya. Seperti itu. Ya. Karena fikih itu kan dzonniyat. Apa dzonniyat? Itu tidak qat'i. Ininya dalilnya, kebanyakan dzonni. Dzonni itu ada apa? Adalah masih ada kemungkinan ada yang lebih benar. Begitu. Nah, maka dalam hal ini, ketika hal itu, maka silahkan berijtihad untuk memilih mana yang terkuat dengan meneliti dalil-dalilnya. Nanti pasti akan ada salah satu yang yang lebih condong hati itu. Nah, seperti apa? Seperti apakah setelah ketika itidal tangan di bawah atau begini, dalil sama, pemahaman berbeda, ya? Atau ketika tahiyat, apakah tangan itu begini dulu, kemudian ketika asyhadu Allah baru begini, atau begini dari awal, tapi ketika asyhadu Allah kemudian ditegakkan, atau digerak-gerakkan dari pertama, itu semuanya pendapatnya berbeda. Bahkan, ya, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih yang lain, ternyata disunahkan itu meletakkan di atas perut, bukan atas dada. Berdasarkan dalil yang mereka punyai, yang dalil itu kemudian dibantah oleh Syekh Albani bahwa dalilnya adalah lemah. Ala kulli hal, bahwasanya dalam masalah fikih, selama ada dalil dan dalilnya itu masih diperselisihkan antara kuat, lemah atau hasannya, maka kita saling berlapang dada saja dan kita laksanakan apa yang menurut kita kuat. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada dalil, maka kita tinggalkan. Seperti apa? Melafadzkan niat contohnya. Ya. maka itu ditinggalkan sama sekali. Seperti itu. Agak sulit sih ya untuk lapang dada itu. Kenapa? Kita sudah biasa diajarkan bentrok. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadhal. Tidak ada? Baik. Alhamdulillah, kajian untuk sore hari ini kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebenaran, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan, itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman tanfa'una bih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Dan untuk kedepannya, saya berharap agar adab-adab majelis lagi diperhatikan, bahwasanya jangan sampai membuat majelis sendiri di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.